Bagong kono kawan. Kowe kena diprenggake becik apa ora? Ora kena kowe diprenggake becik aja kawan dosa tiban sudah manek ora kawan tinjo mangkat aja tiban. Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna ya maju ngene mungsuh Bakong ora isin aja cundak. Ana kawan Bakong. Kok kaya tau weruh ta aku? Isen aku panung panik kajaran. Pun ngakang Durna mbah kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur mancen setan kok Bagong iki lah pripun lah pripun sampean wis weruh e dereng lah kepanjingan apa kok dadi sak cetane dadi sak sediane ana Bagong malik jarang dhek mate mongko pun jengking kula manjegir niku pas teng riku niku terus dibiak-biak di sini kok buntutnya dungkah-ungkah ke waduh kelingan sing ora-ora deh mati kelingan zaman semana kilawangnya kita ciut deh kula ajari Eh, nek ora ndodok. Ngoyo parane. Liwang sumono mangat dene luwi. Ono sasmit naning sun jagat wasisan ing Bathara paman Harya Sengkuni ayo ndadyaki gugup pengenira si paman manira biji wendel ajengan manira paman mati ploso jenar kawula ana nun granak prabu sakalangkung gurawalan panambinipun ing abdi ngepatiyan dupi kula tampi timbalanipun maduka anak prabu ing Ngastina. Wontening Jawi sangku atos sing manah pindoron salombo pinanjering alun-alun kumitir acaro maras nanging sarung terengar sobat duko tebi saking raus kemarasan wanter sabdo pangan diko paduka anak Prabu Ngastina keparing kenggopo cemadung jawunggir kawlo nuk inggi paman lo sejenar inggi kadiparan anggini paman yang sun percaya ino kutati batal wakiling sun pranoto tutur akiti negari Ngastina mulut yaki matur barang pan jenenganing sun paman loso jenar menawi padukun dan ngutap tutur akiti ngrojo satu yumbutan badiang ujiwani poro kamlo sami sayek seko kapi akaril gering nuso bongso tuwi negari Ngastina medaipun poram diperjurit mbutan kendat anginipun sami gegladin ulah kridani ngaprang sawanci-wanci projo paduka katemping parang uga mboten badhe anggepo unca paduka anak Prabu ing Ngastina ing bapa ing kepatihan remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nuk-nuk ndadosaken marwata suta sing manah Mboten langkung pagaren ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno anggen dipawan ngadhep mersaning maniro. Paman loso jener. Kawula ana men sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdipun Harya Sumangkir. Bapa menembang duno. Sarawu paduka bapa menembang duno katuran karaharjan rawuh wonten projeng Mestina. Bapa perban. Bapa perban duno ing saka lima. Astaga suwala sila bertopo suwala gimbal sumarante sumarante hawela hawela lan wening jenger tan sampeyan ning ngene kawi dadan ring sambi kula sowan iku ning bapa ing saka lima mangga widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken pudya pangestawanipun ning bapa kunjuk kersa paduka anak prabu ing Ngestina nger anak prabu Duryudana sampun lo tambyakan yo bombong raos sing panah. Boten langkung kasih kecak lo angin jengan itu lenggah bobo menembantu no kula nak nan sampun buatan ikan melayu kipi suani pun ingin bobo yang suka lima ngel obo dinisi lo Dimas Harto Marmo prayoga no berisi ngadeng ngadeng karsani pun kakang yayi Dimas Harto Marmo lo nyiti waji semban kulo pengayuman kulo pun terima diopoto prakteng delahan Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngestina. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang ngrayi pun ngarta marmu, dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung keping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Karta warma ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kawula nulung kula pundika jimat paribih lan tatanan sanggan kang padha gantung sibo. Jeneng manirono diambah baraki wigatining pasiwakan menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula sembahan kula ing Ngestina Kanjeng Koko Prabu Duryudana Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jeneng ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ingkang rai Ngestina ngaturaken pasegan pun ora mikunjuk sandhap pawada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayah, Tur jagat Pati Indra Jala Dewaku. Yayi. Kula tampi asung mambakipun Yayi Prabu ingkang rumentah dhateng Raka Parik Mandura. Saestu akarya bombong raos ing manahipun ing Raka ing Mandura. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk kersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngestina. Yayi Prabu Duryudana. Kula jancang bucaing weni dumaweng wijang rumekerting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging roh kayuwanan boten langkung kasugih sakno anggen jengan kula lenggah Koko Prabu sampun boten kirang mayogi wisawanipun ing Raka ing Mandura wonten ing datula ya negari Ngestina dinten sak mangke menika yayi saha sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngrayi tadah wadana dene kula wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing riki lenggan sak mangke upami ing sak mangke kula diambabarake wigatining pasewakan mboten lega raos ing manahipun ingkang rayi menawi dereng wonten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng anglubirna sing samudra pangaksami dhateng ingkang rayi ing Ngestina pun Duryudana anggenipun ingkang rayi wantun sumalana Sumalan no hamboyongi dateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kula wonten timbalan. Mesinipun sampun ngantos kawiyos sing pangandikan. Ing mekaten menika kula wau jenyak saknyatanipun. Ing Raka ing Mandura sinambiran kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para soto Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanciri menadyan katimbalan ing wanciratri ing Raka mboten badhe suwala. Tepi saking negari Mandura mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka kejawi namung ing galo kula nampi sabda utawa paduka Yayi Prabu gandheng sak mangke ing Raka sampun kepareng sowan Yayi tumuntun kababarna wonten wigatos menapa dene paduka kawontenaken pasewakan ing benih kelaratan ingkang sampun ngempalaken sangganing para sepuh ngempalaken sangganing para punggawa nayaka negari Ngestina menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna nanging mlayu wadi tumraping pura kadang sentana miwang nayaka monggo kula dirakaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raka ing Mandura Yai Prabu Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Gaga Prabu, wonten timbalan Yai. Estunipun lingsem anggen kula badhe kunjo atur ngarsa paduka Kanjeng Gaga Prabu. Jalaran anggen kula nglepaken sangganing para sepuh menika mboten badhe ngrembak babakan Negari Ngastina. Tuwin mboten badhe ngrembak babakan kanalindranipun ingkang rayi Putri Yudana. Namung anggen kula nglepaken sangganing persepuh menika kula wau. Kula badhe ngrembak kawontenanipun Duryudana ingkang wonten sampun parapatipun kalawan Yai Ratu Banowati. Jagat wasisaning Bathara Yai. Mesinipun paduka mboten sisah ngawontenaken pasiwakan. Ingkang satemah sangganing para sepuh para punggawa nayaka andher madaning gatra Negari Ngastina. Jernyatanipun menika perkawis kula warga, perkawis bebrayanipun paduka Yai Prabu dhateng kadang kula Yai Ratu Banowati. Upami mbetahaken ing kroko ing mandura tumunten kula katimbalana pepanggihan catur netra menika langkung mrayogi. Nanging gandheng samukawis menika sampun kelajeng, tuwin sampun kelampah. Awon menapa menawi tumunten paduka amedharaken menapa ta ing kelampah ing magepokan kalian Yai Ratu Banowati. Mbok menawi sak mangke sanggaring para sepuh saged angenteng-entengaken penggalih paduka Yai Prabu Ngastina. Gaga Prabu kasinggihan mekaten. Apan menika ing dados pengajaping manah kula. Sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik. Kula menika gadhahi raos sewah-ewahan madaning kula warga Negari Ngastina. Yai Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangias dhateng ing kemput rayipun Duryudana. Yai Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangilani dhateng Nalindra Ngastina. Jernyatanipun Yai Ratu Banowati menika sampun winengku garwa dening ing rayipun Duryudana. Nanging kula matur sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik etang kelenggan sak mangke menika. Semunipun Yai Ratu Banowati anggenipun mladosi dhateng ing rayi menika boten lair tumusning batos. Anggenipun mladosi dhateng ing rayipun Duryudana menika boten kandhas dumugining batos. Kula saged ngraosaken inggih ngladosi bab samukawisipun jernyatanipun kula menika Nalindra. Tur nyatanipun Yai Ratu Banowati menika kapernah sisianipun ingkang rayipun Duryudana. Mboten ngomongaken kasaranipun anggenipun ngladosi satataning priya lan wanita anggenipun kula ngajab karunse. Mboten atinipun ngladosi kanthi lair dumugining batos. Langkung-langkung ngladosi anggen kula pangrasuk busana miwah anggenipun ingkang rayi badhe mapan Nendra tuwin dahar miwah ngunjuk. Semuripun namung kandhek wonten ing lair. Kasaranipun anggenipun ladosi dhateng ing rayipun Duryudana menika tumrapipun tiyang Karang Pradesan sesebatanipun gelem-gelem ora-ora. Ora Bu, paduka wresa. Bilih kula menika sanget anggenipun tresna lawan Yai Ratu Banowati ngantos kula sumpah prasetyo nadyan kula menika Nalindra kula badhe anulat dhateng paduka Kanjeng Gaga Prabu. Kula mboten badhe gadhahi garwa malih kejawi namung Yai Ratu Banowati menika dados pratandha agenging tresna kula kaliyan pun Yai Ratu ewadene piwarsipun kados mekaten. Gaga Prabu, menawi ngantos kedhangun lampahan ingkang kula sandhang wonten salebeting kedhatun, menawi kula menika ngantos tebih kaliyan Yai Ratu Banowati agengipun menawi kula menika ngantos pisah kaliyan Yai Ratu Banowati kebasan pepes bayu kang tapis, kula mboten gadahi kegiatan menapa-menapa. Adeg kula minangka dados Nalindra wonten Negari Ngastina menika kebasan sarah mungguing lautan wastra lungset mungguing sambiran. Gaga Prabu jagat wasisaning Bathara Wayah turu jagat. Nuwun pangapunten Yai. Sewu-sewu kalepatanipun ngrapa tadha wadana. Menawi ngantos kula wonten pandangan utawi adur ingkang kula kunjukaken dhateng paduka Yai Prabu. Paduka Kanjeng Gaga Prabu bari paring-paring dawuh menapa? Kawontenanipun ingkang rayi kados mekaten menika tumrap kula mbok menawi kecocok manahipun Yai Ratu Banowati. Tuwin wonten panyendhu, tuwin panyajat, wonten pangandikanipun paduka Yai Prabu Duryudana ingkang sanget damel sakit manahipun ingkang garwa. Wekasan Anggenipun lati dhateng Paduka Yayi Prabu menika mboten kandhas dumugining batos, namung dumugining lair. Krana menapa Yayi? Tumrap kula. Penggalipun piyantun estri menika nuwun sewu benten kaliyan Kyai Kakung. Ujaripun para sepuh kaya isa menyebataken wong wadon menika menawi wis ketaton menika nuwun sewu. Tatune bakal digawa mati. Mangsa kala isa lali nanging nuwun sewu menawi kemutan tumunten grantes manahipun wekasan gadahi raos gething keburu sengit dhateng guru lakinipun. Menika nuwun sewu pambeganipun wanita menika ngaten. Atine ringkih, atine alus. Mbok menawi Paduka Yayi Prabu ngemut-emut wonten Paduka paring dawuh menapa dhateng ingkang rayipun Banowati saengga handatosaken tatu penggalipun ingkang garwapun Yayi Ratu Banowati. Bapak Prabu, wonten dawuh. Kula menika tresnanipun bebasan. Jagat ngestina menika kula kawonaken menawi kula katanding kaliyan pun Yayi Ratu Banowati. Upami negari ngestina menika kedah wal saking tanganipun Duryudana. Kula sagah nglampahi wadon kula aja nganti pisah karo Banowati. Menika ageng ing tresna kula. Mila kendhak-kendhak kula paring dawuh dhateng Yayi Ratu Banowati menika sanget anggen kula ngatos-atos sampun ngantos nyocok dhateng penggalipun ke Yayi Ratu Banowati. Oh Prabu Wilatala. Lajeng perkawis menapa? Nuwun sewu. Menawi kula aturaken wonten mriki menika mangke sarung. Menapa Paduka Yayi Prabu kula nyuwun pangapunten. Sampun radi kirang sentosa. Wordinipun kados pundi? Kula mboten badhe angun ceki langkung cetha. Kula namung badhe munjuk atur menapa Yayi Prabu sampun radi kirang sentosa ing babakan urah kridaning priya lan wanita. Gawa Prabu. Kula atur nyawang dhateng kula persasat sedalu kaping 17 kula menika tasih sadah. Sabab tumrap kula pinten-pinten perkawis ing andamel gureh madyaning bebrayan menika wonten pinten-pinten bab. Lah iki ngadhep paman semuni leres leres nggih. Kula nuwun sewu. Kula menika sampun sepuh kemawon sampun ngantos kula menika cungkrah kaliyan semah kula menika kula budidaya. Pendak-pendak wonten pangandikan saking rencang-rencang iki apik iki jos menika tentu kula pendhet. Amargi sampun ngantos kula menika damel cuwanipun inggih menika lari griya nggih. Lah menika. Nggih, namung nyatanipun perkawis menika ugi mboten Bapak Prabu. Kakang Durna piye? Mbok ya usul paring pangandikan Kakang Durna kok ketoke rumah tangga. Kula wargane Kakang Durna kuwi katon le ora ana masalah sithik-sithik. Dek Pate, pripun? Nek perkara bebrayan kula mboten tumut-tumut. Kok ora melu-melu? Loh, mergo kula niku beda karo kanca-kanca kula, beda karo sanak kadang kula. Kanca-kanca kula padha duwe urip sing kepenak, duwe urip sing apik terus ya padha jejere. Padha jejere tegese padha ing antaraning menungsa karo menungsa. Nggih. Saniki kula kok sampean takon kula niku padha karo sampean mirang-mirangi kali kula. Nggih. Wong bojo kula ora iso muni-muni. Bojo kula ora iso protes. Nggih. Ngaten nggih Kakang Durna. Namung wis mantur menawa mlayu kula dipun suwuni pemanggih, nuwun sewu. Menapa ta sababipun dene Bale Wisma menika saged goyah utawi Bale Wisma menika saged geger menika dipun sababaken antawisipun priya lan wanita menika kala wau mboten sayuk, tuwin mboten rukun. Mboten sayuk, mboten rukun. Upami setunggal kula menika mestani nalika dawuhipun nuwun sewu anak Prabu Duldana kaliyan pun Dewi Banowati menika kala wau sarana kapeksa menika mboten badhe kelampah jer sami-sami nggadahi raos tresna saengga saged gesang bebrayan mungkin kami bawa Nyokrawati wonten regaring Stina menika ugi mboten badhe kula aturaken ing ngangka kalih apa ta sababe wong mangun bebrayan iso pecah sabab nuwun sewu sing lanang ora iso menehi kaya karo sing wedok menika ugi mboten badhe kula aturaken jer Paduka anak Prabu Ngastina menika nalindra gong binatara sugih bandha bandu Mboten badhe kelampah menawi anak Prabu Duryudana menika mboten saged maringi kaya lair dhateng pun Dewi Banowati saengga dadosaken Dewi Banowati cuwah penggalipun menika mboten badhe kelampah lan mokal kedadosanipun. Nggih, Kakang Duryudana leres, Kakang Duryudana. Lah, ingkang angka 3 leres ngendikanipun anak Prabu Duryudana menika kala wau. Utawi pengendikanipun anak Prabu Baladewa bilih. Nuwun sewu. Gegereng Bale Wisma menika dipun sambapaken dene salah setunggalipun mboten saged leladi dhateng setunggalipun kanthi lair batos tekesipun ingkang priya mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang putri semanten ugi ingkang putri mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang priya mereka saged dados jalaran pecahing tiyang mangun bebrayan dipate ngoten nggih Kakang nggih sing lanang ora pati sentosa semoga sing wedok ya mung begegek meneng bae menika ugi saged dados jalaran goreng tiyang bebrayan. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Ingkang salajengipun dipun sababaken nuwun sewu. Ingkang kakung menika mboten saged ngupakara dhateng badanipun ateges sing lanang kelemon. Utawa kuru banget lan sak piturute. Nggih, nggih. Dalan nuwun sewu. Tiang bebrayan menika kedah saged ngenaki dhateng sesaminipun tegesipun ngenaki dhateng pawestri dipun kakungipun sing wedok ya pintero ngadi busana ngadi salira sing semana sing lanang ya kudu pintero ngadi busana ngadi salira mengaten menika saged dados sarana kencenging tiang bebrayan boten saged pecah karena sabab menapa kemawon nggih nek sing lanang lemu terus sing wedok nyawang sing lanang ora gelem sing wedok sing nyawang lanang ora pegah mergo glombrot awake turu tau wadus sapa gelem wong wedok nyawang kaya ngono mongkon nang jaba akeh wong lanang sing padha resik-resik lan apik-apik lah menika dados sarana gek sing wedok imane ora kuat gampang kegoda ngoten nggih Kakang iku iso dadi jalaran rusak ing wong bebrayan semantur nggih sewalekipun kosok wangsulipun nggih sing wedok ora iso ngopo karo awak saya lemu, saya lemu. Mula ora jeneng mokal. Sing lanang sing jaba terus ramban-ramban merana-merana. Nggih. Ngaten nggih Kakang. Mula kabeh niku kudu sakundha sak bilik-bilik tegese sak raju sak bobot. Ampun menang-menangan dhewe. Aja dumeh wong wis mangun bebrayan terus duwe pedoman aku ngene wae ora apa-apa. Aku kaya ngene wae ra wis ora bakal bojoku ora bakal piye-piye. Oh, salah menika Dipati, salah. Mergi wonten Jawi menika godha kathah sanget. Nggih. Ngaten. Mriku saged ugi kelampah. Anak Prabu Duryudana saya lemu kados mangaten menika. Monggo Dewi Banowati nuwun sewu. Abdi mesti ta menika ngathah enteng. Bagus-bagus tur dasare sentosa. Lho, mriku mboten badhe anu lho, mboten aneh lho. Ing atasipun juragan kok kepencut karo abdi menika pirang-pirang lho. Menika pirang-pirang? Nggih. Mula kedang atas atas lho, ngger kedang atas atas. Jeneng menika perkawis sing mboten enteng nadyan namung perkawis sakados mekaten menika nanging kok Prabu kula menika wigati paduka inggih kedah ngadi busana ngadi salira paduka kedah tansah waras utawi saras lair batosipun menika wigatos nggih matur sembah nuwun Bapak Durna namung sak mangke kula piyambak mboten mangertos ternyatanipun tumrap kula kula menika keparing mboten kirang-kirang kalian pun Yai Ratu Banowati Yai sampeyan ngaten. Nuwun sewu, tinimbang bebecer dhateng rasa sasra wirang iki tan bangkit pinambeng, sak mangke saya dangu tan wandi. Perkawisipun Yai Prabu Duryudana menika badhe malimbar dumugi sak jawining rangkah negari Ngastina. Langkung mrayogi menawi paduka Yai Prabu tumunten sak mangke ananting dhateng ingkang rayipun Banowati. Yai Ratu Banowati dipun dangu. Menapa to sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten? Upami paduka Yai Prabu gadhahi kelepatan kedahipun paduka kedah saged nyuwun mangapunten dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banowati ewa semanten menawi sak mangke panci wonten atur ingkang lerekipun wonten sambung senengipun kalian katresna paduka Yai Prabu kedah nelenggono jer tumrap kula tresna menika uruping jiwa ingkang suci menika boten sagedipun suwun menika mboten saged dipun tolak menika namung saged dipun namung dipun tampi nggih tegesipun kados pundi upami yo Yai Ratu Banowati sampun mboten tresna kaliyan paduka Yai Prabu kedahipun Yai Prabu kedah nglenggono upami Nyai Ratu Banowati menika sampun suda katresnanipun paduka kedah ngono lan wiwit amupuk raos tresna ingkang langkung ageng saengga tresnanipun Nyai Ratu Banowati wangsul kados wingi uni Yai. Nanging upami sak mangke wonten aturipun Nyai Ratu Banowati menawi Nyai Ratu Banowati sampun boten tresna kan paduka Nyai Prabu panjenengan kedah ngelenggono jalaran sampun aturaken ngajeng tresna menika boten gawean menungso ning tresna menika gaweane sing gawe urip Yai. Bingung tengang langan penggaling Sangwata Prabu Duryudana nalika semanten emut lamun agengipun tresna kapaningkeng garwa nenggah Dyah Ayu Banowati parandene kata-kata pangandharing nata ing mandura Prabu Baladewa karya kagiyat jroning driya wekasan legeg datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarto tugu papan kang manggon Sinukarto rinenggo-renggo nenggahi kanyut minangka waduh kanyut jarwa ganten waljura mengecana durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru pelajaripun abdi abdi taman negari ing ngestina abdi taman kadilengleng lumajar kapian tengah dadur kaget nata ing astra Prabu Duryudana katoban kula ingkang sowan iki kok geseh karo suarane mau. Suarane iki renyah abeng bareng metu kok. Tuwek arep modar kaya ngene. Mbah. Nyuwun sewu kula mbeta radio sinuwun. Yo. Ora dadi ngopo. Sing bungok-bungok mau sapa? Radio. Dudu kowe sanes. Mban kok senengane barang wis usum HP kok nek ndi-ndi gawa radio. Ono apa mlayu-mlayu. Ngaturaken kanthi wasan sinuwun. Sewu kepaten Ki Agung Pangacami. Yo ora dadi ngopo kae matur kowe mban-mbane adine Yai Ratu Banowati kasinggihan mekaten. Kula menika ugi kaget. Nalika semanten kula menika nenggo dhateng keng garwa Dewi Banowati mapan wonten ing taman Kadilengleng. Namung semunipun Dewi Banowati kemenika kepengin nglimpekke dhateng kula. Tindak ngalir tindak ngidul kados mboten jenak penggalihipun tumunten kula titi priksa. Kula ngetutaken tindakipun ingkang garwa Dewi Banowati kula nuwun sewu lajeng kula sumerep glibetipun wonten satunggiling piyai kakung ing dipun singetaken wonten ing patengganipun Dewi Banowati sinuwun sing cetole momong apa sing disingetke dening garwaku Yai Dewi Banowati nuwun sewu tadah deduka ingkang sakalangkung kathah sing cetha mban bangane diketok gulumu sing cetha inggih nyuwun pangapunten Gusti Mante Sengkuni sing cetha anu menapa menika wonten piyayi kakung ingkang dipun singetaken ingkang garwa Dewi Banowati sinuwun wong lanang inggih Prabu Koko Prabu atus buntil lampaning kengkulo sandang Koko Prabu aturipun nemban Banowati delik ke wong lanang rak tenang dah wis deg-degan aku dek-dek kuwi sing bakal dumati lone mban nek pancen kowe iki iso matur kowe iso genahake sapa wong lanang sing wani mlebu nang taman Kadilengleng. Kula piyambak mboten mangertos. Namung kula wersu merep glibetipun penemban kula sumanggaken. Kowe minggat. Inggih ngetaken jawu kula nyuwun pangapunten. Rasa kagian cangkem. Inggih. Ngetaken jawu. Oh Prabu. Koko Prabu kula nyuwun paduka saged nyepeng dhateng menungsa ya murang koto. upama kecekel dibondo tangane krincung sikile ajeng kula obong urip-uripan. Wes sama tok robek tunggun mau mapan ana ing taman kadileng-leng. Bagong. Aku wis kandha karo kowe to, ora sandadak duwe rasa ijigo kapan peke wudur gama sangga runggi. Aja walang ati kang dadi atimu. Mula kowe sak lumrahe wae. Wong apan iki wis tak kepareng ati ento taman kadileng-leng iki darbekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Mesti ngaku biyen darbek ing sinul Prabu Pandhu Dewayana. Terta kowe tau tate lenggah nang negara Ngastina lah kok dadi kaya wong bingung kaya wong kaya ora sak biasane mapan nang negara Ngastina kowe Bagong. Pekewoe. Mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe-dhewe rasane pekewo diingetke kali abdi-abdi sampean. Batobat-obat. Ora apa-apa kayandanku kabeh. Yen nganti ngendhu swara karo kowe, kowe matur karo aku abdi gumesti tak lereni tak pecat saka negara Ngastina. Wong nggih mesakake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawa. Apa to sebabe dene Balawati bareng kowe swara nang negara Ngastina ora tiku seneng atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku batobat-obat jebul tinemune. Nanti kan yang kau sepuh mau bener. Sing jeneng wang urat bebrayan mono ora kewang putih neng bondo dunyo. Wang tentrem wang bunga, wang seneng kau mergo bandane akeh derajate dhuwur. Nanging gue mau mapan nang negara Ngastina. Utama nang taman kadileng-leng iki. Kowe tansah nglipur aku, nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bunga, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula bimbing wonten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banawati bungah merga kula nggih. Niku nggih mung mbok menawa mung kebeneran mawon. Katoba saiki kowe tak kanting gelem ora? Kowe tak kanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Wala, bojoku, anak-anak kula, nek mangan pripun, kula wong lanang nggih kewajiban golekke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Katobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirim pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu yo tak cukupi kabeh niku ora usah bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nameng abdi wis biasa. Nameng abdi wis bendinane, nameng ponokawan niku wis kumancen kula niku dadekne ponokawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa kula tak takon. Batobat, aku tak crito karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Sakloke kowe nang kene kok rasa seneng karo Prabu Duryudana kuwi sudo. Piye kowe maksudte? Sampai kowe nang kene, tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi sudo. Terus suwe nang suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong, batobat, obat apa yo nyoto apa yo ora pendak-pendak aku iki tansah mapanane ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa yo bener sing tak rasake iki Bagong? Nek ora bener kenapa apa aku ngrasake rasa seneng? Nanging yen bener lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak, mesti atiku lara. Rada serius iki kita iki. Maksudnya pripun? Bareng kene kene rasa tresna karo Prabu Duryudana sudo, mlumpuke rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong, nganu piye? Anune sapa? Batobat-obat kowe kok kayane kok kaya kebangeten ngono kuwi krungu. Angger lah, kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten e. Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok. Keklumpukane rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. karo kowe ponokawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus aniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kali kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda tresnane kali kula. Niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dikendikake tenan napa ya kelakon. Tobat-tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon, Bagong. Serius. Iya tenan. Dados sampean tresno kali kula. Iya, Bagong, aku tresno karo kowe. Kula kok ora sang dadak duwe rasa sanggo rugi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Mlekar. Ora. Nek kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa wong yo nyatane aku wis ngandake tresno karo kowe kok, Bagong. Jane yaning talaga. Katilangen mambang antep pasulan. Ora sah suluh, ora sah suluh. Saking bunga-bungae pikirku, pikirku lho. Sanggo pikirku lho, pikirku mau, pikirku. Lungo nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan nek ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku, mesti aku dhewe sing gedhe abikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat-tobat larak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, ora rasa basa. Ora basa piye? Kowe ngelok aku Nyai Dewi ngono. Alah, wah, jeneng mimpi apa aku iki? Ya anu sapa? Nyai Dewi Banowati kula wonten maring dawuh Kamas. Modal teng cemut dasku. Kersanipun menapa? Bobok ya, lho. Aku pengen jujuk lho. Ana engkongkos lak bubar malah rasih do ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora mung gedhekke atine Bagong. Mboten, mboten atupan lho. Kula menika pramis mari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Sepatus kula menika saged ngajeni dhatemipun Kamas Bagong. Waduh, aduh, wis ora mulih ra apa-apa aku ya. Yen bojoku modar ning omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia neng kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana kerewean dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ini berarti pun menika njenengan badhe mepejahi, kula nderek dipun pejahi. Rai panjenengan badhe dipun tuntung saking negara Istina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Nggih, mila mengater. Mila ing saking menika panjenengan sampun adre, menawi ngantos sak mangke wonten sinten kemawon iki mlebet wonten teman Adi Lengleng. Kangmas Bagong sampun kuwatos kula nyebade. Ngayomi dateng Kangmas Bagong. Asli inggih saestu. Berikat lambai ngeloto tanpa ntol prateng suku nengar geram kang tumingal ing bong boten panturo tangu prakaning nalin duri manduro Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadileleng kaget jula kepati sang Dyayu Dewi Banowati panusmani jajaran aksertaning baune iblis anak. Wah, aku bener capek umban matur sang Yai Prabu Duryudana. Yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku terang kene ora kalah iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? tanggung jawabmu. Oh Prabu, kan begitu kula konjo. Yo. Kula tampi, Kyai Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula tinimbang nyaipun. Kok Prabu rawuh wonten ing maman ngadi lengleng. Monggo mboten tali wore ing sadherengipun pareng kula badhe cumadung dawuh badhe wonten menapa, Kyai Ratu? Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ing gegematok. Ngene babakan perkawis menika menika mboten namung bebangeri dhateng asmanipun Kyai Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng Sasra Wirang ing badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Nyai Ratu menika menapa? Inggih. Mboten menapa-menapa, kok Prabu mboten menapa-napa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadileng-leng. Monggo sampun wonten embane kematur dhateng Sang Nyai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Nyai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadileng-leng mboten pangling menika Bagong. Inggih, kula mekaten Bagong. Ngopo kowe nang kene? Marani Yangku. Aja cengmetan. Aja sak penake dhewe. Iki Prameswari. Pun ngerti wong kula mriki ya ora ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Loh, estu kula mboten gawe kawau mau apa wah ya HP ku entek baterene. Arep tak rekam ya mau nek nganu amen supaya ana buktine kok. Yai Ratu. Kula menen maring adawu. Menapa panjenengan tidak akan menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten. Kula kasuta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna kaliyan Sang Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun paksa. Tresna menika mboten saged dipun jiyat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentra saking lebeting sangubari peparingipun Gusti Maha Nasa. Kula nuwun sewu Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula ingkang bedhengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon niki badhe kendhak sikul kaliyan Bagong? Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi natos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah talah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Ngastina kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tapi ora pantes nyana patuladaning para kawula sanegara Ngastina. Ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere ketibal 27 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis pegah nama marah nampik pitutur becik. Orek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang tenggolo legane atiku. Nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati, iku padha karo kowe natoni atiku bol. Loh. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ah, tundang bol kok ora gelem. Matobat, sampean ngremenaken, ngremenaken Kamas panjenengan mantun kaliyan kok Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa mudha tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih, ngesenaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih, ngesenaken dawuh. Kowe ados sisan. Nun, ados sisan. Inggih, ngesenaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tak wedeni amamu. Kae garwane Nyai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong iki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah, Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan girilusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Opicak kok aku disenengi wong wedok kaya ngono ora tak tampa. Lho, nek wis duwe bojo, apa gat? Apa ora masalah? Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngopo? Wis blonjo Bu, dudu-dudu-dudu-dudu-dudu-dudu-dudu-dudu-dudu-dudu-dudu. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu. Wis ning mlemem mleses. Nang armoni penake pepepepepepe. Ra tekan-tekan. Wah, lerene anak wak titipke panti asuhan. Rampung jawab karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku jawab karo Dewi Banowati, sok. No serangan jantung. Mlebu ICU kae napas buatan ora ketututan mati. Aku dadi ratu nang negara mestine. Wah dapure, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Ana wong nek dapur wong tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong. Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lha paksa wani niki perkara cewek. Iyo perkara angel golek-golekane. Nek perkara duit ora masalah, nek perkara lemah ora masalah, perkara apa-apa ora masalah, nek perkara wong wedan iki sedumuk bathuk senyari bumi. Nek kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampean ajeng mepalangi karepe Bagong, rawe rawe rantas malang malang putung pera metu jopo. Hal maneh-maneh. Ayune kaya ngono e tok njogo. Terus meng apa? Padha wae meng. Padake wah pales mari jajalan. Ora minggat kroyok Kurawa, ora minggat gegulung jereng aku e. Kelapa keperanggul mungguing ayuto, kebabak nyobawat nyobentar bawat nyobentar. Oh, wah, kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring jauh karo Soto Kurawa. Yen to sing nyolong Banowati, Kakang Bayu Banowati, wujude ponokawan sing aran Bagong. Dasar para nyata, Kartomanu. Iya, lho ora basa karo aku. Lho calon adhi kowe. Lho. Adhi piye? Adhi IP. IP piye? IP piye? Ha IP-mu piro? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung omongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung. Arep apa kowe rantak-rantak lah kuring para Soto Kurawa. Nyekel Bagong. Wah, aku penjahat kok. Aku pesakitan wae. Kok arep dicekel. Salahku nggo napa? Luputku nggo napa? Kowe wani nresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Nang Mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe ora usah selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe, kowe nolak. Heh. Nolak. Munia kowe nolak ya muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Generasi iso wangsulan normal mo Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Lah ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni aku moh, aku wis duwe bojo. Wah, lek. Kamanungsan wae sing diétung aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo, Munia. Mula tak labuhi tenan, tak labuhi tenan. Wis tak niate pokoke. Wis ber apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak singgol iki. Tak singgol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu, pecah genting sirahmu. Dirasake bareng gelem males jijiki man dilatih rai terus kabeh mungsu menungso kok kaya mungsu kirik lho niku man malah baung lah wis upama aku rawa ki tak kon mungsu Bagong kabeh mesti ning malah do kewirangan Kakang Durna pripun Dek Pate sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing monggo mulya upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena diprenggake becik apa ora? Ora gelem nek kula diprenggake becik aja lawan dosa tiban sudah manek, ora takon tinjo magrat aja tiban. Durna sing maju rada abot iki nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna ya maju ngene mungsu Bagong ora isin aja cungkam ana kawan Bagong roh to aku. Pun ngakang duno mbok kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur mancing setan kok datang lha pripun lha pripun sampean wis weruh dereng lha kepanjingan apa kok dadi sak cetane dadi sak sediane ana Bagong Malik jaran dhek mate mongko pun jengking kula mandeget niku pas teng riku niku terus dibiak-biak dhewe nika. Buntute dungkah-ungkahke waduh kelingan sing ora-ora dhek Pakde. Kelingan jaman semono. Jaman semono kilawange ketok ciute. Kula ajari. Eh, nek ora ndodok. Nguyu panen. Pripun mawon. Kurawa panci mboten majeng sedaya, mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Duno majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangaken pripun? Bagong malih wujujaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi nopo? Dadi kire. Patih kok ning didepi kire. Kok ngerti makeman kula nggih, nggih. Sampeyan iku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangi Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latu seminggah. Kon piyak salandan wadya pula soto kurowo. Eh, Bagong, ora mengkes ora pet Prabu Polan tulung greta nang kula jeblok ketemu Bagong. Eling-eling kula ora Bagong. Nalika semanten ditaing teng dugal kuwarisan Sumurup Nata Mandura Prabu Baladewa. Nglika Kyai Nenggala murup sak obor. Dadosaken gagat indriya kula ora Bagong parandire mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Jeparso mlajar parandine kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula ora Bagong Nata Mandura Prabu Baladewa. Gelang jagat manus maning. Manus maning apa ya? Lali ya, anak Yaudu Baladewa. Nah aku iso dadi Baladewa. Amun sralata jamrateng banyak pojo pojo. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wih, lele. Kowe wani macem karo Prabu Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok medhep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki iki sapa iki? Iki sapa iki sapa ngawur? Iki nata mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waneng Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah setan. Ini setan iki. Ini suarane Bagong iki. Ais aja ngawuh gawar-ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, nggugu karepe sik. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karo Nsih karo Dewi Rawati. Wah setan. Wah, kowe Bagong. Kowe ngene karo Nata Mandura ora puluh dewa. Kowe ngene karo Nata Mandura ora puluh dewa. Kowe nyek karo Nata Mandura, kowe ngilani cacane Nata Mandura ora puluh dewa. Ade kowe aja ada petik cedak kowe. Ora iso kowe tiru aku ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan nek le omong. Alon-alon ya aku iso ngrekam Mas ora bakal mati tak mati bisa Mas. Alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winongmong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa entuk kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Nistina, sampun ngantos kuwatos sing gale. Wah, kowe tak kandhake juragamu mung dadimu kowe Bagong. Pun Bagong kok Prabu menjengan mentolo mecahi dateng pun Bagong. Kula sampun mrapura kula badhe ndherek pecah kula badhe nglampas diri kok Prabu. Ya Ratu. Ya Ratu. Kula wonten maring dawuh, aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yayi Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobe. Kowe tenan. Iki saestu. Lihatlah. Lah kok padha piye kok senengane gawe kuwatir lho. Iki nek kuwatir iki iki tak siji kabeh kowe kok. Aku gumun ing atase wis kuwatir. Menjenengi tak kira nek sedo apa piye. Lah kok menjenengi iso dadi Baladewa? Iso. Gumun kae tak siji. Lah darane. Kok pantu Pak mengko. Atenan. Mengko tenan lho iki. Iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Ini kok. Manine menggontangan kowe. Manine menggontang kok. Aku nek ngambung kowe iso ilang dasmu. Cangkeme gedene Raja Madana. Langsung jlep langsung ilang. Mangke pian yo kula ilangke lho. Tenang. Wah, senengane iki mbok beda rasa lho. Ah, iki bayang aku sing werna-werna. Aduh. Yai, kok wonten dawuh, aku saya inggih ngertos. Lah kok banget. Keringetipun ana kados mengaten menika. Kok banget. benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun ngantos mengatakan menika nek dicedhak mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani? Tobat, tobat inggih. Kula lapi, kula lapi. Tobat, piye, piye? Ki lho nggon cengel barang. Piye, piye cengel kaya cengel abis. Mbok sesuk perawatan. Ha. Tak kosok aneh. Ya sakarang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe senenge suka wetan cengel kepanasan. Mun nek mulih seneng nang kulon cengel kepanasan. Mun sing kenceng kene tok. Iki. Monggo ledhaken manjing wonten. Sosang kae Surabaya Bagong ayo asli lho iki inggih inggih sami ya Allah. Koko Prabu ndadosaken kagiyat sotaning manah rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan. Koko Prabu wonten menapa? Wah, boleh kakangku gawe kaget. Ono apa boleh kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten. Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Rawa Tadawadana. Anggen kula sawang mongko tanpa cecala ing sadherekipun. Karana sumengkaning raos sinten bangkit pinambeng daya-daya kula saged kepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Badhe ngaturaken laman ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ing mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kang menapa Paduka paring dawuh mekaten Kresna? Kula wonten paring dawuh Werkudara. Nggih. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Cetha najan ngumandhangi para Pandhawa ki Kresna asih kawan punakawane. Nanging Kresna asih para Pandhawa marang punakawan mau digunakake kalodhangane dening para punakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu, Paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampan ingkang magepokan kalian para panakawan teka mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi, kula wonten paring dawuh. Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lampanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sak mangke ngingetaken satunggiling priya mapan wonten ning Taman Kadileng-leng. Sareng ingkang raka nanjiaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati? Mboten kanthi kanyono-nyono punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kalawan nak Prameswari negari Ngastina. Ndara kula. Yo Kakang Semar. Bekti kula nggih den, yo tak tampa. Bekti kula Ndara, yo nula garing. Bekti kula Gus, iya tak tampa. Bekti kula Ndara, Kakang Semar. Prataku ning Karang Kadempel, sayekti mung butuh kelawan atmajamu. Ya kuwi ponakawanku Bagong. Enten apa? Lah niki anak kula pancen awake rada gumreges jarine. Ndika Ndara betah kaliyan anak kula, Bagong. Maju mrene. Enten apa? Maju, ora saguk antakon Bagong. Gunjang Kanjeng Langit kelap-kelapaton. Lir kinjanging risang mawe gandrung. Kok kaya kadingaren biasane sing dibutuhke niku petruk napa gareng kok kula sing ditimbali? Panyono babar pisan. Jebul kowe mentolo mbebangeri marang asmaning pepunden Bagong. Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh ning negara Ngamarta ngendikake yen to negara Ngastina ketekan menungso ingkang aran Bagong ing maning gebang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Bagong, nadyan kowe ora ngerti nanging wis wanuh kelawan gelagat lan pasemut yen to kakang Mbok Ayu Banowati kuwi sesingitaning Arjuna. Lah kok dadi kowe wani bakal ngebang kelawan kakang Mbok Ayu Banowati. Wis sumuk nyawamu kepengin tinjo ngakirat, kepengin mruput sowan pangiraning Gusti. Moro gage kowe matur apa kawan Bagong. Aku kira ngopo-ngopo ning omah lara malah Ndara Janaka rawuh mrene kok ngendikake kaya ngono. Ora sakupian gunung tanpa gunung. Aja njaluk pengayoman karo bapakmu upama Semar ngayomi karo kowe cetha yen to wong tuwa ingkang ndombani karo karepe anak. Aku ya ora ngerti nek kowe nglakoni mbok diakoni. Gong ora sembrono kowe iki apa tumindak kaya ngono tenan, Gong? Mbok ya sing apik. Kurang amu apa to kowe di kayani karo Ndara Janaka kok lakuanmu kaya ngono. Mula wektu dina iki kowe ngaku apa ana kawan Bagong. Ora ngaku aja klakon, aja tak longgo parung wadukmu kene marganing padha mlayu oleh, mlayu ndak Ndara Janaka. Dioyak-oyak kalih Ndara Janaka. Lah dalan Janaka ora meper marang ngubal babaling kanepsen. Mekasan rada ndisiki lakune lawan aku. Tumuli tekan kene bakal gendak sikara karo anakmu Kakang Semar. Ah, nika lho Bagong dioyak-oyak. Lah dalan sial ora ana babar pisan Raden Hartanto Gatotkaca sial. Ora ngopo-ngopo, ora tumindak piye-piye kok diarani karo Ndara Janaka. Mengsa aku kok dadi ngebang karo Ndara Banowati iki njur aku ki ndek kaya apa. Oh ala Gong, lha kok nasibmu kok ora kaya bengi iki. Mongko kae nek ngoyak wong kuwi nek urung nganti pati-pati mandeg nek urung kecekel karo wonge. Wis mongko ngarepku segara kaya ngene. Kok wis tutup ya? Biasane nggih segala iki rame, mongko iki kliwon. Kok wis ra ana wong kemlimer ya? Jam pira ta iki? Wah wis jam tengah papat kurang seprapat. Ya wis do sayah mesti. Angkringan ya wis nglalu wae aku mbangane urip. Kresna Sinayang manggala mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumidraning asta. Arjuna, kula wonten maring adawu. Wong nuruti karo karep, wong nuruti lawan hawa kuwi tinemune ora prayoga lho Yai. Sampun mboten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepsun. Ya aku percaya. Kaya ngapa to rasamu kelawan Nyai Ratu Banowati nadyan pun kakang ora nate mbok wenehi ngerti, nanging aku wis ngerti gelagat lan pasemon. Inggih. Mula ora aneh yen to kowe nampa kabar saka Prabu Mandura banjur mubal kanepsamu. Satema ora iso mbok peper. Tumuli kowe mentala karo Bagong. Lah iki perkarane ngene. Nek nganti Bagong nyemplung segara, iki mau tekaning pati kowe tanggung jawab karo Semar. Siji, angka loro, kenapa kang digendhekake Koko Prabu Mandura mau? Sayektine ora padha kelawan kasunyatan, tanggung jawabmu saya akeh. Koko Prabu, ora usah dadak kowe nyebut karo kadhamu Ndarawati, mergo kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Tak kon sabar, tak kon alon-alon. Ning kowe meranggal, kowe nerak pacak nerajang perbatang, kowe marojol saka selo-selane garuk. Para Paduka kula kados pundi? Dititik negara Ngastina. Yen pancen engko Bagong ora ana tegese Bagong mati. Yen Bagong ana tegese iki ora lakon ingkang aneh-aneh ana ing jagat Arjuna. Kira Bagong kombak kumbul kabento alun saya nengah nalika semanten kacarita wis datang graita gesang parandine kaya wis tekaning padi mulat diwaning samudra sang hyang pikulon Bathara Baruna wis garang nyaut kandaning Kira Bagong. Nama sidang sekarang bawa no langgeng di Bagong. Ono perlu so isomong. Wonten dawo penjenengan sinten. Yen kowe durung tepung karo aku. Ulun iki diwaning samudra. Ulun pukulun Sang Hyang Baruna. Oh, pukulun Bathara Baruna. Yo. Kok wujudnya sawer. Yo, pancen aku wujud naga. Weh, lamanya. Dedaya tenan. Iya, Bagong. Kok kula iso ngambegan teng banyu mergo saka daya ulun. Kok kula mboten pejah mapan teng dasaring samudra mergo saka daya ulun. Apa to sababe dene ulun nyaut kelawan jeneng kita? Sayekti ulun bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa, Ulun? Bagong. Kowe wong ora salah. Kowe wong ora luput. Nggih. Ning didakwa tumindak kang ora prayoga. Mula dina samengko, kita kudu bisa mbabar. Sarta kudu bisa ngrampungake perkara ing mapan negara Ngastina. Senanane pripun? Kula nek nganti metungul teng daratan Kunandara Janaka mesti kula dipateni. Mula balimu ning daratan ora wujud Bagong. Ulun dandani. Dandani wujud menapa, Bu Ulun? Ulun dandani wujud Brahmana. Mengko manut lan panjenengan ulun. Wit. Kula? Iya. Ajeng didandani kaya pendhita. Iya. Nek ngoten kula nyuwun dipun dandani kaya Begawan Durna. Aja. Mengko ndak padha karo Durna. Pokoke kita manut ulun. Ngene nggih. Kula nderek paduka pulun. Iya, Bagong. Sang kancing langit kelap-lapatun lirikin sanging risang mawe gandrung Bagong wonten jawa mandandani ya tuwek harapku kita dinam lalu ora kena kudu ngono wujud kita nggih kowe nganggo jeneng utawa peparap Begawan Godo Gitik. Wis jeneng ya elek, rupa ya elek, ulun paniki pusaka ing winastan wujud sira aran watu genuk. Hah? Nuke napa? Watu genuk iki engko bakal babar kasunyatan negara Ngastina. Yen kita ketemu kelawan wujudan ingkang padha karo kita ing mapan negara Ngastina, sawaten nganggo pusaka watu genuk kang mangkono bakal dadi sarana padhang negara Ngastina. Ngestaken jawab. Ulun paringi budhalune garatan. Ngene iki, ngestaken jawab, Bu. Piye? Prangira babar pisan kok. Ngantos kados mekaten. Ayo tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa, ayo terpaksa. Ketombe to. Piye temon jan? Wis pokoke tetep kowe dadi tetimbang aku Banowati. Ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih kito ra Bagong. Heeh. Kowe ya ora getun ta pegatane Durjana? Mboten. Kula mboten. Mboten gadah bondo dunya, mboten gadah derajat pangkat, mboten apa-apa matur semanding kan kula ra Bagong. Ah iya. Wonten setunggal ning minangka dados keunggulanipun kula ra Bagong. Aiyah, ni kalau angin kalau melampas sampun buat jejak kantor makan ni. Menikah kau enggulah ni pun kau dapat tu. Aiyah, yo pihak mana sekarang? Boleh. Aiyah, semena ki aku yo orang ngerti. Radong aku, tinggi. Terus pun, apa-apa, ada orang tegar ini. Nek kira-kira aku raro-kira iso ngelanggati, pokoknya jaluk mati bareng. Nek wadi ini, iso-iso dipekonah, utawa dilawan, sapa sing ora setuju hubungannya awake dhewe. Inggi. Pokoknya, rawe-rawe rantas malam-malam butuh. Nek kira-kira untuk manggone Ngastina, kowe karo aku kawin lari ya, berarti. Inggi. Pokoknya pun kula nderek. Ora tatanan menungso ora ide pisit ing atase kowe katon tak uyak melayu nyemplung segoro lah kok wis ndedhe plehening kaman kadilengleng kakangbo kakangbo panjenengane mut kalian kula menapa mboten kakangbo tobat tobat Dimas Janaka inggih kene menapa paduka nglanggati dhateng pun Bagong menika tobat tobat sing timbang aku ramu ya Dimas. Ya mergo ketukulan rasa tresna ning atiku wasang aku gelem lade ning kawan Bagong. Lah ngaten menapa Janaka dipun kawonaken? Atopat ora ono sing ngalahke Bagong lho Dimas. Wes pamane boten ora ono sing ngalahke Bagong. Malah sing gedhe bang aku ra puyen kok tresna karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki tengatone wis ora ono. Dengar. Arep omeng kaya ngene ning nuwun sewu saiki gleleng aku lek. Bagong. Ayo. Kowe tak rangket tak aturake Ratu Ngastina. Mboten ajeng gelem ora ajeng kawin lari kali Banowati tak pecah ndasmu mang pecah nek iso. Janani temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinjung akhirat nyawamu mong tibake mengke kula tak tinju kali kanca-kanca kantor omonganmu sak penake dhewe pecah siramu mang pecah nek iso banter pake cangkeme amban ra jamak-jamak. Ngece, mboten, mboten kula remen, kula remen. Wah, sapa nyar ganggu gawe awake dhewe? Ora rantas mana-mana tak butuh. Inggih. Kok yo wis kok ora jelek-jelek ngono lho. Ana yo ngambuk, ayo ora ono jelek. Koko Prabu Pirsa piyambak Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus sareng kula dumugi wonten ing Taman Kadilengleng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawahi. Kula jempalani mboten dipun raosaken kula mligo curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka. Mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebi. Wila dalah. Koko Prabu merisani kaca paisan ya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok Arjuna. Inggih. Lajeng marang Paduka golek jago wonten pundi saya melaku. Ana pendhita Janaka kasinggihan. Nyadik men penemban kowe sapa nyon mriya dhateng kula kula begawan godo gitik godo gitik nggih pertamane ngendi ngebong Pendhita omongane ngawur. Ora dipesen kok. Omong dijenengi tok pertamane ora dikeki. Lho, sing jenengi sapa? Lah sia. Banjur dibadarke saiki. Penemban godo gitik wonten dawuh sampean sinten sinuwun? Aku Narendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wong jane kowe wis ngerti kok dadak takon. Koko Prabu kok ketinggalipun sampun tepang. Nek kowe urung kenal, nek aku wis kepung. Engkang wingking sinten Raden Janaka? Titis. Pendhitanipun Titis. Kok ketinggal pasuryanipun Raden Janaka kok ketinggal slintrit. Apa? Slintrit, slintrit, jelek, lutrit. Menapa bibar kecalan sesi demani. Kamu ngene iki napa? Janaka wonten jauh. Kowe iki mung kurang titi, kurang titis tegese nek kowe iki jane ngemake nganggo permana jati mestine bakal ngerti. Godhog gite kula wonten dawuh. Aku njaluk tulung tak tulungi ora kira-kira jelas. Yakin tak tulungi. Ana maling ning negara Astina. Jenenge Bagong. Wula penyakit. Sopo sing penyakitin sopo? Mboten nonton, mboten. Nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong mau kowe njaluk apa nak turuti? Wis to, njaluk apa nak turuti? Dadi manyan kepara nyata nek istana iku wonten. Maling to? Iya, manyan ngono. Wah, keparat buka arepe dhewe. Kula tandangane Sinuwan. Sinuwun kok Sinuwan. Kula tandangane keparat. Koko Rabu, mbok kula dipun maringi dawuh sinten. Kok sakit? Lah iya, mulane kowe iki takon ngati-ati, takon sabar. Wong lakone kaya ngene kok aneh to? Aneh. Lah wis didelok wae ora percaya. Yen kowe ora percaya karo pun Kakang ditonton wae bener ora ucape Kresna. Sentak tisu pirang-pirang. Angger dia diambung kelomoh, diambung kelomoh. Ra seneng iki. Ra seneng. Tresno, tresno atkan Mas, tresno. Wong piye to kowe ora. Tobat, tobat. Ngambung kok kaya ndilak. Aku ini rada rapi enak hatiku. Gue tersekitani pun terus nanti. Aku bisa ngambung terus ya. Orang ada balasan bapak-bapak. Mbak aku ini diambung. Ngatem meniko, caranya ngambung ya ngatem meniko. Siti ini muni. Wah oh, iya. Aku ini jero ini muni. Atau apa teman? Isa-isa ini ngelakoni, isa-isa ini ngelakoni. Siapa ini pendeta Armati ini? Armati matamu. Loh, suaranya podo karo aku, podo wae. Iki sing gawe masalah nganti aku doyang-oyang karo Ndara Janaka anu Raden Janaka nyemplung segara ditulungi karo si sapa jeneng iki Barjo sapa sama dewaning samudra iki sapa Baruna kok Barjo Barjo wis Barjo arep dadi kiai saiki. Apa-apa digawe kleru, apa-apa digawe kleru. Sapa weh? Begawan Godo Gite. Ayo tak balik ora Dewi Banowati. Ora bakal tak balik ke sawat watu genuk sekongan. Ucap ngaca itu nalika semanten Begawan Godo Gidik sigra amusti pusaka paringanipun Sang Hyang Baruna wujuding sela aran watu genuk den sawataken kene nganggane iki Lurah Bagong mapan wonten ing taman Kadilengleng. Ical wujud ing Lurah Bagong nenggih degya kala sapu jagat. Iki kaya degya sapu jagat inggih sinuwun. Kowe ingkang ngreksa ringin kurung negara Ngendrawrasta kasinggihan mekaten. Lah apa to wigatine lah kok dadi kaya mengkono lakonmu? Iye, estunipun nambung nopi dhateng panakawanipun bendoro-bendoro kula para Pandhawa. Dangu kula boten damel lampan wonten ing jagat mila. Kula nuwun sewu, cara menika kinarya nitik dhateng kasetyanipun Dewi Banowati. Suwun kaluhuranipun Dewi Banowati. Eh lah dalah. Ya wis ento kaya mengkono kabeh wis katon padhang baliya marang negara Ngendrawrasta tetep tunggu ning ringin kurung negara Ngendrawrasta. Lha nggih, ngestaken dawuh sinten. Ngerti karo kowe begawan godho gitik aku ki ngerti karo kowe. Ha nek pun ngerti alhamdulillah. Terus niki kula le bali wujud kaya asale pripun? Kuwi urusanmu aku ora ngerti. Wah, cilaka iki. Masa ming arep bali kaya mau dadak nyemplung segara. Ya nek ketemu Barjo, anu Baruna. Nek ora ketemu modar aku. Wes cilaka. Dara begawan godho gitik. Nggih, ning asline kula dudu begawan godho gitik. Kowe sapa? Kula Bagong. Bagong sing teng taman pun modar. Kula diwangsuli kaya wingi, Dara. Bali ya karepmu ora ya karepmu. Jo, kula niku mengke bengi sing pentas. Nek ra malih Bagong sing ngancani Petruk, kale gareng sapa? Iki ora tanggung jawab tenan. Ngrekoso iki. Weh, penembahan. Penembahan cengelmu. Kok malah nesu to? Aku, Tru. Aku. Raden Hartanto Bagong saka Plendeng. Jakure ra. Waya wis ora salin le, salin. Bapakne iki kok nyalini aku gak. Batu e. Panas pak, pak, panas pak, pak, panas pak. Eh jandro. Abah wis padhang, abah aku wis iso malih kaya wingi-wingi. Heeh. Bagong sing nang taman negara Ngastina ya wis badar. Badar sapa, Gong? Anu jem sapu jagat. Oh. Sing tunggu kringen kurung negara Ngendrawrasta. Wedan truk drone kae. Endi? Kae mbok nonton galo apa nek ditonton saka kene? Endi? Kae Ndara Werkudara perang Ro Kurawa kae. Wah. Wah didak kowe. Ora taya saiki Dursasana disipat barat. Hooh iku mah.